وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam pada kali ini, dan kuliah kita pada pagi ini akan kita teruskan dengan perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan akidah salaf ataupun akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang didokong oleh para salaf as-salih, bermula di kalangan para sahabat Nabi dan kepada generasi yang berikutnya sehinggalah ke hari ini, di mana akidah yang menjadi pegangan dan keyakinan umat Islam generasi awal Islam menjadi contoh teladan yang baik kepada kita umat Islam sepanjang hayat, di mana kita menggunakan bahan kuliah daripada kitab Akidah Al-Tahawiyah, naskah terjemahan Indonesia, versi Indonesia. Dan di samping itu anda juga menggunakan syarah Akidah Al-Tahawiyah yang dihasilkan oleh Ibn Abi Al-Izz Abdussalam. Kitab Akidah Al-Tahawiyah ni ditulis pada kurun yang ketiga Hijrah, dan dia telah mendapat sambutan yang begitu hebat sekali, sehingga yang mensyarah Akidah Tahawiyah ini menjangkau berbelas-belas syarah. Ramai yang ulama-ulama yang telah mensyarah Akidah Tahawiyah ini sampai berbelah-belah syarah. Tapi di antara yang banyak-banyak tu kitab yang disyarah oleh Ibn Abi Al-Izz Abdussalam yang paling baik, yang paling baik. Setelah diteliti dan disemak berkali-kali oleh ramai di kalangan ulama-ulama yang cenderung kepada akidah salaf, maka mereka mengatakan syarah yang dihasilkan oleh Ibn Abi Al-Izz yang paling baik sekali. Dan oleh yang demikian, anda akan rujuk dari masa ke semasa apa-apa yang berkaitan dengan ulasan dan kupasan lanjut yang kita dapati dalam Akidah Tahawiyah ni kepada syarah Ibn Abi Al-Izz yang ada bersama dengan kita, dan insyaAllah kita akan cuba jelaskan satu persatu. Baik, kita pergi ke muka surat 36. Pasal hari itu kita berhenti kat mana? Ya. Kita berhenti kat mana hari itu? Ya. Ha? Di mana? 36 atas. Ah, yalah. Dia kata naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah. Situ nah. Kami mengatakan tentang tauhidullah dengan keyakinan semata-mata berkat taufik Allah. Ni dia masuk membicarakan tentang apa yang dimaksudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dikehendaki supaya mengesakan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa aspek yang akan dapat kita bincang secara terperinci, dan seterusnya membantu kita bagaimana kita harus memahami maksud keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi akidah, pegangan dan keyakinan kita umat Islam, berpandukan apa yang telah difahami oleh generasi salaf as-salih di kalangan para sahabat Nabi, dan begitu juga dengan generasi tabi'in, tabi' tabi'in. Perbahasan mengenai tauhid kepada Allah dari aspek ketuhanan. Dari aspek ketuhanan, kita dikehendaki supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kepada kita. Dan saya dah telah bercakap mengenai maksud perkataan Rabb ada lima makna dalam kuliah yang lepas. Dan dari aspek kelima-lima makna yang mengandungi maksud dan makna perkataan Rabb tadi, maka disitulah dikatakan kita dikehendaki beriktikad bahawa Allah satu-satunya Tuhan kita, Tuhan kita, kerana dia menjadi Tuhan kepada alam dan kita sebahagian daripada alam. Jadi dalam perbahasan ilmu akidah, bila disebut alam, ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dikira alam. Tak kira lah manusia ke ataupun bukan manusia ke, alam-alam semesta, lautan, daratan, kayu-kayan dan sebagainya, itu dikira alam. Jadi Allah menjadi Tuhan kepada alam ini. Kita beriktikad sedemikian. Yang kedua, kita beriktikad juga bahawa Allah lah satu-satunya pemilik alam ini. Dialah pemilik alam ini. Jadi kalau kita nak apa, kita mintalah kat dia, kerana dialah pemilik. Kalau kita minta kat orang lain, tak boleh, sebab pemilik alam ini tidak ada perkongsian, tidak ada perkongsian antara Tuhan dengan mana-mana pihak yang lain. So Allah lah satu-satunya pemilik alam ini. Yang ketiga, bila kita kata Allah itu pentadbir alam ini, pentadbir alam ini, dialah satu-satunya pentadbir alam ini. Walaupun alam ini juga ditadbirkan oleh makhluk-makhluk yang lain berdasarkan kepada lokasi ataupun kawasan sempadan-sempadan tertentu, tetapi pemilikan Allah ataupun pengurusan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan pentadbiran yang mutlak terhadap alam ini. Apa yang Allah kehendak, itulah yang akan terjadi. Walaupun ada pengurusan lain dengan kehendak-kehendak mereka yang tersendiri, takkan terlaksana jika Allah tidak izinkan kepada mereka. Jadi Allah lah pentadbir, satu-satunya pentadbir alam ini. Jadi kemutlakan pentadbiran Tuhan terhadap alam ini tidak dicabar ataupun tidak dikongsi sama oleh sesiapa pun. Itu satu-satunya. Sebab tu kita kata tauhid Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurus alam ini, merangkumi segala-galanya. Anda dah sebut dalam kuliah yang lepas, kita kata walaupun ulat dalam batu ke ataupun makhluk-makhluk lain yang hidup di mana-mana saja, mereka mendapat habuan masing-masing kerana pentadbiran Allah merangkumi dan segala-galanya di bawah kehendak dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam maksud tauhid rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dikehendaki supaya mengesakan Tuhan, mengesakan Tuhan dari sudut penciptaan. Allah memiliki penciptaan yang mutlak mengatasi ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita boleh cipta, boleh mereka cipta sesuatu perkara, kita buat mesin hemodialisis, dah. Tapi tak boleh dibanding dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mengatasi segala ciptaan yang lain. Orang boleh cipta, mereka cipta design itu, design ini, tetapi ciptaan Allah tetap. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan kata la tabdila li khalqillah, tidak boleh ditukar ganti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa saja ciptaan yang lain. Jika ada pihak yang cuba nak cabar ciptaan Tuhan, dalam syariat Allah dilarang. Tak boleh. Dalam hadis larang kita nak ubah warna uban kita, rambut kita setelah kita menjangkau usia. Macam kebanyakan kita ni dah pun bertukar warna daripada hitam jadi putih. Agak kita nak tukar balik daripada putih ni balik kepada hitam, tak, dalam hadis larang. Itu termasuk dalam maksud menukar ciptaan Tuhan. Tukar ciptaan Tuhan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kita nak ubah ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain dalam apa bentuk sekalipun lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ini mencabar tauhid kepada Allah. Keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi salah satu makna perkataan Rabb ialah Allah selaku pencipta alam ini. Salam. So, ada berapa dah tadi? 4. Satu lagi apa? Pemberi rezeki. Jadi kita dikenaki mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala selaku pemberi rezeki kepada kita. Dia yang memberi rezeki. Dialah satu-satunya sumber rezeki kita. Nak minta, kita nak tambah rezeki, kita kena minta kat Tuhan. Dialah yang menjadi sumber rezeki kepada kita. Kalau kita minta ke orang lain ataupun tak minta kepada Tuhan, jika Allah kehendaki, Tuhan bagi. Walaupun kita tak minta, tapi kita jangan ada perasaan ataupun kefahaman bahawa sumber rezeki ini juga dimiliki oleh pihak-pihak lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber mutlak rezeki kita. Rezeki kita. Setiap orang dia akan makan rezeki dia sehingga selesai. Selagi dia masih ada baki rezeki dia, dia takkan meninggal dunia ini. Dia akan makan habis. Kalau dia tak mati, rezeki dia habis, dia akan mati bila-bila masa. Amai orang yang harta banyak, ada rezeki banyak melimpah ruah, tapi rezeki dia dah habis, selesai. Katalah rezeki daging kita selesai, Tuhan hantar tentera dia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dia ada penyakit yang tak boleh makan. Ada penyakit, rezeki garam kita dah habis, rezeki gula kita dah habis. Ramai di kalangan kita tak boleh minum air manis, tak boleh lagi dah. Tak boleh makan makanan masin-masin kerana rezeki masin kita tu dah sampai ke penghujungnya dah. Dah sampai ke penghujungnya dah. Dah ketikanya kita dah masuk mulut kita, dah telan separuh dah, dia keluar balik. Keluar balik. Bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Dalam hadis ada disebut rezeki sebenarnya yang menjadi rezeki kita sebenarnya yang masuk mulut kita tu. Tapi yang masuk poket kita tu belum tentu. Belum tentu. Yang masuk poket kita boleh jadi rezeki, sebahagiannya rezeki kita, sebahagiannya rezeki orang lain. Walaupun dia singgah sekejap dalam poket kita. Sekejap je. Kadang-kadang tu contoh dulu dia kata tak dan nak panas punggung. Maknanya sekejap sangat dia singgah dalam poket kita. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Tapi yang masuk mulut kita tu bangkali itulah rezeki kita. Pernah diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada satu ketika dia didatangi oleh pembantu dia ataupun khadam dia dengan sedikit susu. Susu. Kemudian dia pun tanpa usul periksa, dia pun minumlah. Dia sangka itu rezeki dia. Dia pun minum. Selepas dia minum, pembantu dia tanya, "Tahukah kamu daripada mana aku dapat susu ni?" Abu Bakar kata dia tak tahu. "Daripada mana kamu dapat?" Apa kata dia? "Dia dapat hasil upah kerana dia jampi." Dia jampi, satu orang minta dia jampi. Lepas tu bila dah selesai, kawan tu pun kebetulannya sembuh, bagi kat dia habuan. Dia buat balik, dia kata, "Hai, inilah dia." Abu Bakar paling ke sebelah kiri, kemudian dia colok jari dia dalam mulut dia, kerongkong dia, muntah balik. Dia kata, "Ini bukan. Ini tak boleh jadi rezeki dia kerana dia daripada sumber yang tidak halal." Paling tidak pun ulama-ulama hadis kata maksud dia tidak halal ialah meragukan halalnya. Sebab ada pihak yang kata boleh kita terima, Tapi syaratnya jangan pi serapah kita tu janganlah yang mengarut-ngarut. Yang betul tak apa, baca ayat Quran. Macam dalam satu hadis Nabi pernah didatangi oleh para sahabat dia yang telah mendapat habuan setelah mereka jampi salah seorang daripada pesakit yang mengalami masalah. Kemudian bila mereka jampi dengan membaca Fatihah, ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dia baca, tiba-tiba pesakit tu tadi sembuh secara tiba-tiba, selesai masalah dia. Jadi anak buah dia nak bagilah habuan, nak bagi, nak bayar kat mereka. Mereka kata nanti, tunggu, nanti kami balik tanya Nabi. Kalau Nabi kata ya, kami mai terima. Kalau Nabi kata tidak, kami takkan boleh terima. Bila mereka pergi habak kat Nabi, apa Nabi kata? Bagi kat aku sikit. Nabi kata bagi kat dia sikit. Maknanya boleh, boleh. Jadi jampi dengan menggunakan ayat suci Al-Quran boleh, sebab ayat suci Al-Quran tu kalam Tuhan, kalam Tuhan. Jadi kita bertawassul dengan kalam Tuhan, ini dibenarkan, dibenarkan. Sama ada kita faham tak faham kalam Tuhan tadi, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan sampai kita gunakan ayat suci Al-Quran tadi dengan cara yang tak betul. Apa maksud cara yang tak betul? Kita kerat. Macam orang kata, ada orang tua-tua, dia kata kalau nak tahan darah luka, kita pegang tempat luka tu, baca alam tara kaifa fa'ala rabb. Tengok, kalau buka darah balik. Tak boleh, itu cara tu tak betul. Itu merosakkan maksud ayat tu tadi. Tak boleh. Jadi kalau dengan cara yang betul, kita baca elok-elok, dan sebenarnya kita mohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan bagi. Kalau dah Tuhan izin, insyaAllah benda tu akan dapatlah bagaimana hajat kita tadi. Baik, itu tadi 5 makna yang terkandung daripada perkataan Rab. Ini dikira sebagai tauhid rububiyah. Tauhid makna keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rab kepada kita, kepada alam ini. Dan bila kita kata begitu, merangkumi kelima-lima makna dari sudut bahasa, dan kelima-lima makna itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tauhid rububiyah ini dia belum lagi membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau sekadar percaya, yakin, berpegang teguh kepada tauhid rububiyah, belum lagi mencukupi untuk mengislamkan seseorang. Tak boleh lagi. Kerana orang bukan Islam pun percaya, dia pun juga menerima tauhid rububiyah. Kecuali yang betul-betul degil. Dalam Quran Tuhan cerita mengenai Fir'aun. Fir'aun, dia mengaku diri dia, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang maha tinggi. Ini Fir'aun. Fir'aun ni dikatakan kepada pemerintah Mesir, tak kira lah siapa pun, tapi Fir'aun yang dikenaki dalam ayat ana rabbukumul a'la ialah Fir'aun Musa. Makna Fir'aun yang sezaman dengan Musa, pemerintah Mesir yang sezaman dengan Musa, dialah. Wallahu'alam, dikatakan tu badan dia kecil, tak besar sangat. Orang Mesir besar, tinggi-tinggi, ragam. Kalau kita pergi ziarah di muzium di Mesir tu, kita boleh tengok Fir'aun-Fir'aun yang ada dalam bilik simpanan mereka tu, besar-besar belakang. Kecuali satu saja. Satu tu kecil. Dia lebih kurang saiz tu lebih dalam kita juga, dalam 5-6 kaki pun tinggi dia. Jadi kalau kita, anda bisa pergi, anda tengok, anda tanya mereka, petugas-petugas pun tak tahu, mereka pun kiling kepala, tak tahu mak kali. Dia tak mau cerita ke, tapi memang dia tak tahu sungguh. Yang masa tu Fir'aun Musa. Cuma dalam sejarah ada disebut bahawa Fir'aun Musa ni kaki dia cacat. Kaki dia cacat. Dia tak, sebelah kaki dia tak boleh pijak. di atas tapak itu sepenuhnya dia cacat gitu. Dia cacat. Ha, jadi kalau kita perhati tengok, ada, memang ada. Yang kecil itulah. Yang kecil itu. Tengok tubuh badan kecil dia. Tapi Tuhan sifatkan Fir'aun ni sebagai makhluk yang paling paling sombong. Makhluk yang paling sombong. Dia mengaku dia Tuhan, dia Rab, Tuhan yang maha tinggi. Padahal dia sendiri sedar yang dia tidak memiliki dunia ni. Yang dia sendiri tak sedar dia tidak boleh bagi rezeki kepada orang yang dia nak. Dia nak. Dia tak boleh halang kepada orang yang dia tak nak. Ha, itu dia Fir'aun. Quran merakamkan kata-kata yang sedemikian dalam Al-Quran. Dia kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Maknanya diri Fir'aun sendiri yang mengaku dia Tuhan yang maha tinggi tadi, dia sendiri, diri dia sendiri yakin yang dia tu bukan Rab sebenarnya. Tapi disebabkan oleh kesombongan dia, maka dia kata begitu. Kita baca dalam surah apa? Wan-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Dia kata ana rabbukumul a'la fa akhadhahullahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Ini Quran cerita pasal Firaun yang sombong pokok tu tadi. Tuhan tanya dia, sama ada kamu kah lebih kuat daripada langit bumi ciptaan Tuhan ini? Bukan dia dia dibandingkan dengan Tuhan, tapi Tuhan bandingkan dia dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang lebih gagah daripada dia. Yang lebih gagah daripada dia. Maknanya dia sendiri pun tahu yang dia tu bukan Rab yang memiliki lima-lima makna sebagaimana yang kita bincangkan, bahawa Rab yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-gala yang kita telah bincangkan tadi. Jadi Fir'aunlah satu-satunya yang Tuhan rakam dia mengaku Rab. Adapun yang lain-lain, yang lain-lain akur. Secara fitrahnya tauhid rububiyah ini diakui oleh semua. Sebab tu bagi orang bukan Islam, kita apabila kita ingin berdakwah kepada mereka, kita ingin menarik mereka kepada Islam, kita gunakan pendekatan supaya mereka terlebih dahulu mendekati fitrah. Maknanya kita bawa mereka supaya kembali ke fitrah asal. Fitrah asal. Anda teringat masa kami pergi ke Chiang Rai. Siapa pergi? Mulia dah sekali. Waktu kita pergi ke Chiang Rai, kita bersembang dengan orang di sana. Dia kata apa? Kita kata Tok Adam tu bapak kita, Tok Nek kita. Oh, dia tahu. Dia tahu Tok Adam Tok Nek kita. Dia kata Tok Adam tu pun Tok Nek dia pun juga. Jadi kami bila kami sebut begitu, anda sambung lagi. Anda kata kami orang Islam ni percaya bahawa kampung laman asal kita bukan di sini. Kampung laman asal kita di syurga. Kita mai di sini buat sementara. Lepas itu kita-kita ni dikenaki supaya berusaha, berikhtiar, bekerja kuat, buat amal ibadat, nak balik ke kampung laman asal tok nenek kita, iaitu syurga. So Adam Hawa ni penghuni syurga. Bila kita cerita lagu tu, dia mudah nampak, dia mudah reti. Padahal dia orang kampung saja. Orang kampung, orang biasa, tak ada apa, apa kerja. Bila kita sebut lagu tu kat dia, ada seorang tu janda yang anak dua tu kan, dia kata dia dah masuk Islam tapi dia susah, tak ada apa. Jadi kalau dia nak suruh kami pergi rumah dia, kami tak pergi rumah dia, kami pergi rumah lain, kami tak ada kesempatan. Tapi dia tu nampak beria-ria sangat nak ajak pergi rumah dia, kami pergilah rumah dia, pergi tengok rumah dia. Jalanan dia pun susah dan pun tak ada apa. Jadi bila kita bawakan, alihkan pemandangan, pemikiran dia, pemahaman dia kepada fitrah asal kita, dia lebih mudah, lebih dekat untuk kita dakwah. Sebab tu Quran kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Fitrah yang Allah fitrahkan, yang Allah bekalkan kepada kita makhluk-makhluk dia ni secara fitrah. Maknanya tanpa usaha dia, kita tanpa usaha kita, Tuhan bagi daripada kita. Sejak kita dilahirkan, kita dilahirkan oleh ibu kita, kita sudah dibekalkan secara fitrahnya. Dari saat kita dilahirkan, kita dapat sifat pendengaran, kita boleh dengar, kita boleh nampak, boleh lihat, kita boleh makan. Kita bila kita makan, kita kenyang. Bila kita buat kerja teruk, kita penat. Bila kita main waktu malam, kita rasa mengantuk. Ini secara fitrahnya, secara fitrahnya. Tapi fitrahnya tu bukan dia jadi sendiri. Ini bekalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak bagi, takkan jadi. Takkan jadi. Ada orang tak boleh tidur, walaupun main waktu malam, dia tidur belah siang. Dia menyalahi fitrah. Bila menyalahi fitrah ni, dia tak boleh bertahan. Dia tak boleh bertahan. Sebaliknya, ada makhluk yang Tuhan ciptakan dia dan Tuhan bekalkan dia supaya dia tidur waktu siang. Malam dia tak boleh tidur, malam dia cari makan. Itu kelawar. Jadi makhluk-makhluk yang spesies dengan kelawar ni, dia boleh hidup pada waktu malam. Ada makhluk-makhluk yang pada waktu siang dia kurang aktif, walaupun dia juga boleh berjaga, boleh hidup, tapi kurang aktif. Ada yang langsung tak aktif langsung, dia hanya pada waktu malam. Allah fitrahkan dia begitu. Jadi bagaimana, salah satu cara yang sangat berkesan kita berdakwah kepada orang bukan Islam, kita cuba tarik perhatian dia, mendekati fitrah terlebih dahulu. Bila dia boleh terima fitrah, maka yang lain tu lebih mudah untuk kita salurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan agama Islam. Sebab agama Islam lah agama yang paling dekat, paling hampir dengan agama, dengan fitrah yang Allah bekalkan kepada kita. Baik. Itu tauhid rububiyah. Dalam Al-Quran, dalam banyak ayat disebut mengenai tauhid rububiyah ini. Kalau kita lihat antara lain, dia kata apa? Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Ayat Makkiyah. Apa maksudnya? Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka kata Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka kata Allah. Dalam pada itu pun Quran masih mengatakan mereka ini musyrikin, golongan musyrikin. Sebab apa? Mereka menduakan Tuhan dalam sembahan mereka. Mereka syirik Tuhan dengan berhala-berhala mereka. Ini bercanggah dengan tauhid yang selepas ni yang akan kita bincang, iaitu tauhid uluhiyah. Keesaan kita kepada Allah dari sudut sembahan, dari sudut peribadatan kita, dari sudut ketaatan kita kepada Allah. Ini dinamakan tauhid uluhiyah. Tauhid inilah yang membezakan di antara Islam dengan bukan Islam. Yang menerima, yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ini dinamakan Muslim, mukmin. Sebanyak dan semakin banyak dia beribadat kepada Allah, semakin tinggi darjat iman dia, meningkat, meningkat, meningkat dan seterusnya. Tapi tauhid rububiyah hanya dalam bentuk kefahaman, keyakinan, tetapi tidak melibatkan amalan. Kerana itulah ada orang yang menerima tauhid rububiyah tetapi dia masih menyembah berhala. Dia masih melakukan maksiat terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan berbagai-bagai lagi. Sebab tu tauhid rububiyah tidak menjaminkan seseorang tadi menjadi sebagai seorang mukmin ataupun sebagai seorang muslim. Dia masih. Dalam perbahasan mengenai dalil-dalil sifat 20, wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah itu tiada, yang wajib Allah itu ada, dalilnya baharu alam ini. Kalau setakat dalilnya baharu alam ini, tak ke mana, tak ke mana. Dia boleh membantu, tapi belum sampai kepada dalil yang betul-betul muktamad. Sebab orang bukan Islam pun dia kata Tuhan tu ada. Dalilnya bagi dia, dia tak percaya kepada Quran. Dia dalilnya hujah akal, ada alam ini, ada alam ini. Kecuali golongan-golongan free thinker. Bukan free thinker ni, mereka ni tolak sebelah. Sebab dia tak guna akal. dia manusia, dia tak guna akal. Dia seolah-olah akal itulah Tuhan dia, segala-galanya. Yang dia percaya, yang dia faham, yang dia reti, itulah dia percaya. Yang dia tak faham, yang dia tak reti, tak, yang dicandu. Sebab itu bagi mereka, mereka beranggapan kepercayaan kepada agama ni dia boleh melonglaikan akal kita. Dia boleh menghilangkan fungsi akal, boleh berfikir dengan lebih jauh. Seolah-olah bagi mereka kepercayaan kepada agama ni boleh menyekat, boleh menyekat pemikiran. Bila duk tanya, Tuhan duk mana? Mana nak boleh jawab kita? Ha, dia kata itu menyekat. Tak, kita tak, benda yang kita tak boleh fikir, jangan kata berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan makhluk, makhluk kan. Mana dia nyawa kita? Belum bagi tahu tak nyawa duk tangan? Bagi tahu. Nyawa duk tangan. Duk di tangan, kerak tangan tak mati. Dia kata duk di tengkuk. Duk tengkuk memang kerak tengkuk mati. Tapi main nak kerak tangan kalau tak ada nyawa. Sakit. Ada nyawa di situ. Ada nyawa di tengkuk, ada nyawa macam-macam lagi. Jadi dia sendiri pun tak boleh. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata yas'alunaka 'anil ruh, mereka akan tanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah kepada mereka ruh ni urusan Tuhan. Tuhan tak izin kepada kita membicarakan tentang ruh. Sebab tu orang bukan Islam pun, walau sebijak mana profesor, bapak profesor mana pun, dia takkan bincang mengenai ruh. Dia hanya kata percaya ruh tu ada dan dia berfungsi dalam badan kita, dalam kehidupan kita. Tetapi mereka tak buang masa, tak buang tenaga pemikiran untuk berfikir tentang ruh. Buang masa. Memang tak ada jawapannya. Tak mungkin, tak mungkin. Okey. Baik. Tauhid rububiyah ini, kita umat Islam dikehendaki supaya menerima tauhid rububiyah. Kita tidak boleh menolak. Walaupun dia tidak boleh mengislamkan kita, tetapi kita kena terima. Sebab itu menjadi laluan kepada tauhid uluhiyah. Jadi pecahan tauhid yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Dalam buku kita ni ada diisi dengan dalil-dalil, dimulakan dengan surah Az-Zumar mengenai tauhid rububiyah, kemudian diikuti pula dengan surah Yunus, surah apa lagi, banyak ayat-ayat yang disenaraikan di sini. Tapi anda tengok dia campur. Pertama dia ambil daripada surah Az-Zumar, wa Allahu khaliqu kulli syai, Allah itu pencipta tiap suatu. Itu sebagai salah satu dalil bahawa kita kena percaya, kena yakin Allah itu selaku pencipta tiap suatu. Tiap suatu maknanya tidak ada pun yang terkecuali lah. Semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Sebab itu sehingga ke hari ini pun, walaupun manusia dengan teknologi moden boleh cipta itu, boleh cipta ini, tapi masih gagal untuk mencabar ciptaan Tuhan. Masih gagal. Ciptaan Tuhan tetap unggul mengatasi segala ciptaan yang wujud di muka bumi. Jadi kita kena percaya dan beriktikad bahawa Allah itu pencipta tiap suatu. Jadi selain daripada hujah-hujah akal yang kita boleh bincang, boleh gunakan untuk membantu kita mempercayai tauhid rububiyah, kita juga punya senarai banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak ataupun yang menjelaskan kepada kita bahawa kita kena percaya tauhid rububiyah. Macam anda kata tadi, dia menjadi laluan kepada tauhid uluhiyah. Tanpa kita mempercayai tauhid rububiyah, sukar bagi kita untuk menerima tauhid uluhiyah. Kerana itu sebahagian daripada proses mengenali Allah Subhanahu wa taala. Proses mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amr. yang bermaksud sesungguhnya Rabbmu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arasy singgah sana untuk mengatur segala urusan. Allahul inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini merujuk kepada Allah selaku pencipta langit-langit dan bumi. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, bila Tuhan sebut, bila Nabi sebut langit, bumi, dia gunakan langit dengan perkataan jamak, Allahul ladzi khalaqas samawati, Allah yang telah mencipta langit-langit. Ulama tafsir kata, kenapa disebut langit-langit? Kerana langit ni diciptakan secara berasingan antara langit satu lapisan dengan satu lapisan dengan satu lapisan. Jadi kerana tu Tuhan menggunakan perkataan as-samawat, jamak daripada kata as-sama, kata jamak daripada as-sama as-samawat. Allah mencipta langit-langit. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa langit ini diciptakan secara berasingan dari satu lapisan ke satu lapisan ke satu lapisan sehinggalah kepada lapisan yang terakhir. Manakala bumi pula dikatakan, Quran menggunakan lafaz mufrad, Allahul ladhi khalaqas samawat wal ard. Dia tak kata wal aradhin, dah Tuhan kata wal ard. Tapi dalam hadis, ada hadis yang menyebut tentang penggunaan kalimah lafaz al-aradun al-aradin dan sebagainya. Ini merujuk ataupun mengisyaratkan kepada kita bahawa ciptaan Tuhan terhadap bumi ini juga berlapis-lapis, tetapi tidak sebagaimana ciptaan Tuhan terhadap langit. Ciptaan bumi berbeza. Lapisan bumi dengan bumi, dia tidak ada ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Dia walaupun berlapis-lapis, tetapi dia masih melekat ataupun bersambung-sambung antara satu dengan yang lain. Sebab tu sehingga ke hari ni pun pakar-pakar geologi tak dapat mengesan mana satu lapisan bumi yang dimaksudkan dengan lapisan pertama, mana satu lapisan bumi yang dimaksudkan dengan lapisan yang kedua dan sebagainya. Di kalangan umat Islam, pakar-pakar geologi umat Islam, di kalangan umat Islam sendiri pun tak dapat nak memahami dengan lebih terperinci maksud bumi ni juga berlapis-lapis. Ada 7 lapis. 7 lapis. Dalam hadis-hadis itu disebut bumi juga 7 lapis. Kita tak tahu. Wallahualam, ini dalam ilmu Tuhan. Barangkali satu ketika nanti ada orang yang dapat memahami. Kita tunggulah, boleh kita dengarlah dengan lebih jelas lagi. Adapun langit memang sudah dipahami ataupun sudah diketahui tentang bagaimana. Pertama sekali, melalui hadis Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi naik dari satu lapisan ke satu lapisan langit sehinggalah ke langit yang ketujuh. Baik, ayat dalam ayat ini disebut Allah mencipta langit-langit dan bumi dalam tempoh masa 6 hari. 6 hari. Penterjemah kita kata 6 masa. 6 hari dalam bahasa Arab, ayam jamak daripada yaum. Yaum satu hari, ayam beberapa hari, sitat ayam 6 hari. 6 hari. Adakah hari-hari yang dimaksudkan di sini sama dengan hari-hari yang kita alami dari hari ke hari? Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, itulah seterusnya. Wallahu'alam. Ulama tafsir kata hari-hari di sini merujuk kepada hari-hari mengikut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada disebut mengenai hari mengikut perhitungan Tuhan di akhirat kelak sama dengan 1,000 tahun mengikut perhitungan kita di dunia. Di sini wallahu a'lam, kita rujuk kepada ilmu Tuhan, kita tak tahu. Padahal Tuhan cerita ni berkaitan dengan makhluk, kita andir. Tapi ada benda yang kita boleh faham ala kadar dengan kemampuan kita, tapi selebihnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu Tuhan, Tuhan lebih mudah. Ini berkaitan dengan makhluk. Akan kita pergi nanti bila dalam perbahasan perbincangan kita mengenai sifat Tuhan, bagaimana para ulama salaf memahami kenyataan-kenyataan Tuhan berkaitan dengan sifat-sifat dia. Kenyataan-kenyataan Nabi berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Apakah kita boleh mengetahui hingga ke mana-mana? Wallahu'alam, kita tak tahu. Sebab tu Imam Malik dan imam-imam yang lain sependapat dengan dia mengatakan apa dua kenyataan Tuhan berkaitan dengan diri dia, apa dua kenyataan Nabi Muhammad berkaitan dengan Tuhan. Kita wajib beriman, kita kena terima. Al-imanu bihi wajib. As-su'al anhu bid'ah, kita tak boleh tanya. Ini macam mana ni? Macam mana kalau Tuhan tu kata dia mendengar? Macam mana Tuhan dengar kita? Tak ada. Jibril yang menerima wahyu daripada Tuhan, tak tanya Tuhan. Nabi Muhammad yang menerima wahyu daripada Jibril, tak tanya Jibril. Sahabat Nabi yang menerima Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad kepada mereka juga tak tanya. Dan generasi yang berikut juga mengambil pendirian yang sama. Generasi yang berikut juga mengambil pendirian yang sama. 3 generasi awal masih bertahan. Masuk generasi yang keempat, sudah mula umat Islam, sebahagian daripada umat Islam, pendatang-pendatang di kalangan umat Islam yang baru masuk Islam ni, kita kata pendatang lah. Mereka ni dah hidup puluh-puluh tahun dalam keadaan bukan Islam, dah sebati hidup mereka dengan gaya ataupun dengan ilmu yang mereka pelajari daripada Greek Yunan, daripada tok nenek moyang mereka, daripada segala macam sumber. Dan kemudian bila masuk Islam, tak semudahnya sekelip mata nak hilang benda tu. Ada resamnya, cara hidup, cara berfikir dan macam-macam lagi. Dulu sekali bila apa nama Perkim tu hantar jemaah, inilah jemaah dia pergi buat haji. Jadi kami pelajar-pelajar di sana ditugaskan untuk bantulah depan ni baru masuk Islam, mu'allaf baru masuk Islam. Ana pun kena juga salah seorang. Jadi dia bagi 3 orang. Seorang kena jaga 3 orang. Bila nak kita Allah, nak pergi apa, kita kena jadi mutawih mereka lah. Ana bawa lah seorang tu daripada Sabah, yang seorang tu daripada mana, tak ingat lah. 3 orang Ana kena bawa. Bila pergi tawah, kita ni habang dah cerita kat mereka, tak apa lah. Punya bagi kuliah secara terbuka pun ada, kuliah tertutup pun ada. Masa sambil duduk jalan nak pergi tu, duduk cakap lagi. Dah sampai nak tawah tu pun duduk cakap lagi. Dia tawah-tawah, start-start tawah di Hajarul Aswad, tak apa lagi. Sampai tang Makam Ibrahim, dia tengok ramai orang duduk juga. Dia kata apa ni? Dia bukan Makam Ibrahim. Masa Kaabah tu lagi. Masuk masjid tu, dia tengok orang duduk. Kita kata memang kita kena mula di sini, tak boleh lah tempat lain, kena mula di sini daripada Hajarul Aswad. Dia kata tokong sini banyak besar lo. Dia kata Kaabah tu tokong banyak besar lo, dia kata. Lepas tu kita kata dah bukan begitu, dah. Ini Kaabah, ini bukan tokong. Lu tengok tak ada kepala, tak ada apa, muka hidung pun tak ada. Dia sengak bila kita kata. Tapi kejutan tu bagi dia, satu kejutan. Maknanya kefahaman adat resam lama, kepercayaan agama lama dia tu, sekali-sekala dia main balik. Walaupun dia dah masuk Islam, sekali-sekali dia main balik. Jadi cakap-cakap dia tu kadang-kadang terlepas cakap, dia kata tokong sini banyak sah. Bila kita mula tawaf sampai dia makam Ibrahim tu, tak macam mana terlepas kawalan kami, dia lompat ke naik, anda tengok-tengok sedap-sedap, dia duduk di atas tu dah. Dia duduk dekat makam Ibrahim tu. Ada yang polis tu duduk pegang, duduk tarik dia tu. Lepas tu tak apalah, tarik-tarik tu. Anak kata mana ada pun cakap dengan polis tu. Dia pun nak bawa dia, nak bawa pergi tahan lah, nak soal siasat ke apa, aku tak tahulah. Anak pegang kami polis tu, bagi tahu dia ni baru masuk Islam, kami kena bantu, kena tolong dia. Oh, okay. Lepas bila tawak sampai sana tu, sebelum sampai sana tu, anak boleh cakap ni makam Ibrahim yang ni bukan, tak, kita tak boleh naik di situ. Yang kita kena tawaf ni bukan yang ni, yang tuan rumah, yang Kaabah tu. Cerita lah. Lama sama-sama mereka tu lah. Bila kawan duk cakap sama mereka tu, cakap lah, ni kita tawaf lah. Jangan cakap. Dia cakap. Dia kata sama dia, jangan cakap. Jadi dia cakap. Lepas tu ada pula kata, cakap tu batal lah nanti. Itu dalam kita dah pesan tu, tapi dia cara dia lagu tu, nak buat macam mana. Sebab tu bila Quran cerita pasal orang-orang kufar Quraisy sebelum Islam, macam mana dia bertawaf di keliling Kaabah, dalam Quran Tuhan, dalam Quran Tuhan sebut mereka tu tawaf dalam keadaan mengangkat suara yang tinggi, muka'an wa tasdiyah. Itu cara dia bertawaf. Dan laki-laki tawaf di satu hala, perempuan pula tawaf mengikut hala yang bertentangan. Itu cara orang kufar Quraisy tawaf Kaabah. Mereka pun tawaf Kaabah. Kaabah tu wujud sebelum Islam lagi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi. Jadi mereka pun tawaf. Waktu tu mereka masih boleh tawaf, Islam belum menguasai sepenuhnya lagi. Jadi yang orang Islam kita tawaf cara Islam, yang orang bukan Islam kita tawaf cara bukan Islam. Quran menyifatkan mereka tawaf dalam keadaan melaung-laung, memekik-mekik dengan suara yang tinggi. Bukan buat tasbih. Jadi anda teringatlah bila tengok mereka ni, harulah. Nak dapat tujuh keliling tu, letih lah kita dengan mereka. Letih dengan mereka. Tapi alhamdulillah dah akhirnya boleh lah. Baik. Kemudian ayam di sini merujuk kepada ayam mengikut perhitungan perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu berapa lama. Dalam setengah ayat disebut satu hari sama dengan 1,000 tahun. Ingat dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi jemaah tu, apa dia kata? Yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'arju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Alfasanatin mimma ta'udun. Hari, satu hari itu mengikut perkiraan kita aja sama dengan 1,000 tahun. Dalam hadis pula cerita, nanti bila kita di padang mahsyar, padang mahsyar tu padang dah. Melayu kita bila terjemah mahsyar tu padang, padang mahsyar, padang-padang. Kita kata Bukit Kubais kan di Mekah tu, kita kata Bukit Jabal Kubais. Jabal tu bukit, jadi Bukit Kubais. Bukit Jabal Kubais, tak apalah. Kemudian summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Arasy ni salah satu makhluk Tuhan. Dalam hadis ada disebut arasy ni bandingannya kalau padang, kita kata padang bola dan padang bola, padang yang luas tu diletak cincin, cincin tu bagaikan bumi kita ni, padang tu bagaikan arasy. Maknanya makhluk Tuhan yang disebut arasy ni jauh lebih besar berkali-kali ganda besar bumi. Itu. Jadi Tuhan bersemayam di atas arasy. Bila Tuhan kata summa istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Arasy itu makhluk dia. Kita tak boleh kata Kalau begitu Tuhan tu ada tempat. Tak, jangan kata begitu. Kita kata Tuhan bersemayam di atas arasy, macam Tuhan kata. Dan kita juga jangan menafikan yang Allah itu tidak bertempat. Kerana itu tidak pernah dinafikan oleh Allah sendiri dalam Quran, dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis dia. Benda ni jangan buat main-main. Kita nampak macam sikit, macam ringan, remeh. Tak. Benda besar, benda penting. Kalau silap-silap, kita boleh tergelincir akidah kita. Kita kata macam Tuhan kata, kita kata macam Nabi kata, itu yang paling selamat. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sebenarnya. Yang kita tahu hanya sikit. Tuhan kata dia bersemayam di atas arat. Ya, dia bersemayam di atas arat. Jangan duk pandai-pandai nak ubah suai. Kalau mengikut fahaman tauhid akidah khalaf, dia akidah salaf ni lawan dia akidah khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf yang terkemudian. Mengikut fahaman akidah khalaf, istiwa di sini ditakwil perkataan istiwa kepada istaula. Istiwa alif sin ta waw, ia tak ada titik istiwa. Ataupun kadang-kadang setengah mushaf dia tulis macam ni, dia tulis macam mana? Macam tu lah. Setengah-setengah mushaf dia tulis alif sin ta waw alif hamzah istiwa. Summa stawa 'alal 'ash. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Kita kata beristiwa. Kalau kita boleh terjemah dalam bahasa kita, kita terjemah. Tapi hati-hati, jangan sampai menyimpang ataupun mengubah daripada perkataan sebenarnya. Golongan khalaf menakwilkan perkataan istawa kepada istaula. Alif, sin, ta, waw, lam dia buat telan di tengah tu. Kemudian ia tak ada titik. Bacanya istauda. Dia modify satu huruf saja. Dia modify satu huruf saja. Dalam ayat yang lain, Tuhan cerita pasal orang Yahudi yang berperangai Hudud telah menukar ganti firman-firman Tuhan. Dan Tuhan bagi contoh satu saja. Dalam Quran Tuhan kata hibatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Apa yang depa modify? Depa bubuh nun satu. Hibatun ha pa pa ta marbutah ba yang tipu itu. Jadi baca dia hibatun. Depa modify antara ha dengan po tu depa nun tentu. Jadi hintatun, bunyi seakan-akan. Istawa, istaula, seakan-akan. Tapi ada maksud di sebalik itu. Jadi Tuhan kata dalam Quran, badalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tuhan kata kepada Yahudi yang buat kerja tambah satu huruf nun tadi di tengah-tengah antara ha dengan po, Tuhan sifatkan badalal ladzina zalamu, telah menukar ganti oleh orang-orang yang zalim. Tuhan sifatkan sebagai satu tindakan zalim, menukar ganti satu huruf walaupun satu huruf dalam kalam Tuhan. Tak boleh. Awak kita lebih pandai daripada Tuhan? Tak mungkin. Allah lebih alim daripada kita. Jadi perkataan istawa ni dalam Quran 7 kali Tuhan sebut. Dalam 7 surah. Bukan Tuhan lupa. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh rasa letih, rasa mengantuk, rasa penat. Tak. Sama sekali tidak. Jadi kenapa Tuhan ulang perkataan istawa 7 kali dalam 7 surah? Sekalipun dia tak kata istaula. Allah saja yang maha mengetahui. Dia maha bijaksana. Dia maha adil terhadap diri dia, terhadap makhluk-makhluk dia. Sebab tu ulama salaf mengecam sekeras-kerasnya tindakan para khalaf menakwil perkataan istawa kepada istaula. ini takwil mengikut nafsu. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan tentang golongan Syiah Rafidah yang menakwilkan ayat Al-Quran berkaitan dengan sembelihan lembu yang Tuhan perintah kepada golongan Bani Israel supaya sembelih lembu. Izbahu Baqarah. Dia kata Baqarah dalam ayat tu merujuk kepada Aisyah. Dia pernah sembelih Aisyah. Yang ini takwil mengikut nafsu syaitan. Tak boleh. Jadi kita kena jaga. Tak boleh. Kerana Tuhan kecam golongan Yahudi yang menukarkan di daripada hibatun kepada himpah. Himpah makna dia maghfirah, keampunan. Himpah makna dia sebiji gandum. Jauh beza. Tak boleh. Ini akidah. Tak boleh buat main-main. Ini akidah. Tak boleh buat main-main. Baik. Summa stawa ala al-arsh. Kalau kita ada perkataan yang boleh kita terjemah dan terjemahan kita tu tak lari, bolehlah kita nak kata bersemayam lah. Alal arsh, di atas arsh. Apakah ini bermaksud Tuhan tu bertempat? Wallahu a'lam. Nak kata Tuhan tu tidak bertempat? Jangan. Tuhan tak kata begitu. Nabi tak kata Tuhan ini tak bertempat. Kita kata macam Tuhan kata, kata macam Nabi kata. Al-Amin al-Syangqiti bila dia mengajakkan tentang keadaan ini, dia kata apa? Kalaulah kita dibangkitkan di akhirat kelak, Tuhan tanya, pasal apa hang tak takwil? Kami Nabi tak takwil kat kami. Kami tak takwil. Allah ulang cerita ni, istiwa ni dalam Quran sampai 7 kali dalam 7 surah. Kita jelas. Kata Amin, katakanlah kita tak takwil tu salah, tetapi kita selamat. Tapi kalau orang yang menakwil, kalau Tuhan tanya, takwil? Siapa suruh orang takwil? Dia nak jawab tak? Nafsu saya lah suruh saya takwil. Ataupun saya ikut nafsu pemimpin-pemimpin orang yang lebih berakal daripada saya lah yang menakwil. Itu maka dia kata menakwil di satu gejala yang menyimpang. Sebaliknya tidak menakwilkan itu yang paling selamat. Sebab dia kata salaf a'lam wa ahkam. A'lam wa ahkam. Depa yang lebih alim dan depa yang lebih bijaksana. Kenapa mereka mengambil pendirian tidak menakwil, menerima seadanya? Ini lebih alim. Kerana Nabi sendiri tidak pernah menakwil. Sahabat juga mengambil pendirian yang sama. Tabi'in juga mengambil pendirian yang sama. Okay. Yudabbirul amra, mengurus urusan. Allah mentadbir urusan alam ini. Urusan langit-langit dan bumi ini Allah mentadbir urus. Ini merujuk pada salah satu makna tauhid rububiyah yang kita bincangkan tadi. Dalam ayat ini ada dua makna tauhid. Dua makna perkataan Rabb, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal alladhi khalaqas samawati. Jadi di situ maksudnya Tuhan juga sebagai khaliq. Ini menafsirkan salah satu makna daripada perkataan Rabb. Begitu juga di akhir ayat yudabbirul amr, ini juga menafsirkan salah satu lagi makna daripada perkataan Rabb, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati. Cuba perhatikan. Kadang-kadang anak tak sedar jam ni. Kalau bagi kuliah tu kadang-kadang tak sedar. Walaupun di universiti kita tak boleh lajak walaupun seminit, orang lain nak masuk pula. Tak boleh. Okay. Seterusnya penterjemah kita ada menguraikan tauhid jenis ini. Tauhid rububiyah diakui pula oleh orang-orang musyrik penyembah berhala macam yang kita dah jelaskan tadi, walaupun sebahagian besar mereka mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat. Ialah sebab mereka tak terima tauhid uluhiyah, maka mereka ingkarlah. Pengakuan mereka terhadap tauhid ini belum menjadikan mereka tergolong muslim. Kita dah jelaskan tadi, sebab mereka masih melakukan kemusyrikan dalam ibadah dan menyembah patung-patung dan berhala-berhala, serta tidak mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedua. Kedua daripada jenis tauhid ialah tauhid ibadah. Tauhid ibadah ni sama dengan apa yang dimaksudkan tauhid uluhiyah. Tauhid al-ibadah. Kalau dalam huraian mengenai kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, dikatakan kalimah syahadah yang pertama itu mengandungi tauhid al-qasd wa talab. Maknanya kalimah syahadah kita yang pertama membawa maksud, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tauhidul qasd. Dan yang kedua tauhidul qasd wa talab, itulah yang dituntut sebenarnya kepada kita umat manusia setelah kehadiran kita di dunia ini, cukup umur jadi manusia yang mukallaf, kita dituntut supaya hanya mengilahkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu dikatakan kalimah yang pertama mengandungi maksud tauhid al-qasdi wa talab. Kalimah syahadah yang kedua mengandungi maksud tauhid al-ittiba', kita hanya mengesahkan ikutan kita kepada Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutuskan kepada kita umat manusia. Itu satu-satunya rasul yang diutuskan kepada kita. Kalau ada pihak lain yang mengaku, semuanya itu palsu belaka. Semuanya palsu belaka. Jadi kalimah syahadah yang pertama, keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang kita akan tunduk patuh beribadah kepada Dia. Manakala kalimah yang kedua, keesaan kita dalam mengikut contoh teladan model Muhammad sahaja, kerana dialah satu-satunya rasul Allah yang diutuskan kepada kita. Jadi kalau kita ustaz-ustaz yang diajak supaya ikut sunnah Nabi ni, kalau ustaz tu juga ikut sunnah Nabi, kita ikut. Bukan ikut kerana dia, kita ikut kerana dia ajak kita ikut sunnah Nabi Muhammad. Yang kita semua kena ikut sunnah Nabi Muhammad, bukan ikut sunnah ustaz. Kan? Ikut sunnah Nabi Muhammad. Ustaz tu hanya ajak kita supaya ikut sunnah. Dia menjadi pencerah saja. Baik. Tauhid yang kedua, tauhid al-ibadah. Keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah-ibadah kita. Sama ada ibadah tu ibadah khusus ke, ibadah umum ke, ialah tu termasuklah apa yang dikatakan ibadah. Tauhid ini dinamakan juga tauhid uluhiyah. Uluhiyah ni merujuk kepada perkataan Allah ilah. Bila kita nak nisbahkan, kita kata uluhiyah. Mana tauhid keesaan kita pada sembahan. Sebab kita bila kita terjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, itu makna ilah. Ulama akidah kata kalau seseorang tu mengucap la rabba illallah, tak jadi muslim. Tak jadi muslim. Dia kena mengucap la ilaha illallah, baru boleh jadi muslim. Baru boleh jadi muslim. Kalau dia mengucap la rabba illallah, Tak. Kerana tauhid rububiyah belum lagi membawa kepada seseorang itu jadi muslim. Dia kena percaya kepada tauhid uluhiyah melalui kalimah syahadah, baru boleh jadi muslim. Yaitu peribadatan hanya untuk Allah. Tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la syai'un 'ujab. Di sini salah satu daripada ayat yang dijadikan dalil bahawa kita umat Islam dituntut supaya hanya mengilahkan Allah sahaja. Kerana orang bukan Islam menolak akidah mengilahkan Allah sahaja. Mereka nak mengilahkan juga batu batan. Mereka juga nak mengilahkan kayu-kayan. Mereka juga nak mengilahkan hawa nafsu. Mereka juga nak mengilahkan berbagai-bagai lagi. Alangkah banyaknya ilah-ilah yang disembah di muka bumi ini oleh penyembah-penyembah yang mengikut hawa nafsu dan godaan syaitan. Quran menyifatkan sembahan selain daripada Allah sebagai taghut. Sebagai taghut. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir yang sembah selain daripada Allah taghut-taghut belaka. Yang sembah berhala pun taghut, yang sembah sama-sama manusia pun taghut. Tak boleh, tak boleh. Baik. Orang-orang kafir ni dalam ayat ni dia kata wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka heran kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, mereka terkejut kerana datang kepada mereka oleh pembawa berita. Munzir ni pembawa berita menakutkan, pembawa berita yang memberi amaran. Minhum di kalangan mereka, manusia juga. Maknanya Tuhan pilih Nabi Muhammad tu dari kalangan orang Mekah. Orang Mekah sendiri terkejut sebab apa, ada manusia di kalangan mereka yang dipilih untuk menyampaikan kepada mereka, kepada mereka berita-berita amaran. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab, ada di kalangan orang kafir yang kata ini tukang sihir yang bohong. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, adakah patut dijadikan ilah-ilah yang banyak ni satu ilah sahaja? Inna hadha la syai'un ujab, sesungguhnya ini satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan, mengherankan. Mereka ada biasa sama-sama kabilah depa masing-masing ada tuhan mereka. Allah Ta'ala Uzza yang disebut dalam Al-Quran tu, dia itu di antara tuhan-tuhan kabilah-kabilah tertentu. Yang lain pula dia bagi nama lain pula. Bagi nama begini. Jadi masing-masing dengan cita rasa masing-masing. Kalau kita tengok dia yang hitam tu, dia buat gambar bukan main besar, berkala merah tekang sekali. Kemudian dalam tangan hak besar tu ada hak kecil, tengok lagi. Di bawah kaki dia, di bawah tu ada hak kecil, tengok-tengok lagi duduk luar. Itu untuk melambangkan kekuasaan, kemegahan, keagungan. Agung apa? Lagi mereka lah. Tapi inilah bagaimana cita rasa manusia ni yang pelbagai ni kan. Jadi Quran menyifatkan kepada orang-orang yang terkejut dengan seruan Islam mengajak hanya mengilahkan Tuhan yang satu, mereka terkejut, mereka terkejut besar. Kerana bagi mereka selama ni untuk nenek moyang mereka pun, mereka punya banyak ilah, banyak ilah, banyak banyak, banyak tuhan-tuhan sembahan. Kami pergi di Cengrai, bila kita ajak dia masuk Islam, dia kata mak dia tak bagi, mak dia tak bagi dia masuk Islam. Kata persepa tak bagi, mak dia pesan suruh jaga tuhan dia. Kata mana tuhan dia tu, dia kata duduk di penjuru tu, dia penjuru tu. Kami pun tengok, Fransi tengok, adalah rumah kecil itu dalam tu ada gambar patung kecil itu, rambut berserabu dia pun. Dia kata tu, tu, tu tuhan dia pun. Mak dia pesan sangat-sangat jangan tinggal, dia kata suruh jaga baik-baik itu. Kita punya pujuk macam-macam, tak mau masuk Islam, tak mau tak apalah, tak dia lah. Tapi baik, kami tidur rumah dia malam tu. Bila tidur rumah dia, dia masak nasi jamu kami. Kan bila dia masak nasi, dia kata, "Macam mana ustaz boleh makan ke?" Ish, makan tak apa, sedap nak makan. Ana tanya dia, "Sejak bila dia makan babi yang last kali lah?" Dia kata 3 hari. Baru 3 hari makan babi. Kita nak tahu periuk Belanga yang dia masak nasi untuk kita tu, periuk Belanga mana? Dia kata periuk Belanga pinggan mangkuk yang dia guna untuk masak bagi kami makan tu, depa dah basuh dengan air tanah. Rupanya anak dia, salah seorang anak dia dalam Islam lama dah. Jadi anak tu lah balik mai proses benda tu. Masuk air tanah apa itu ini, dia hanya bantu-bantu ya, dia kata. Jadi makan malam kami malam tu diberi ayam 2 ekor. Rumah-rumah yang kami pergi dakwah tu, dia bawa bagi ayam, pemain bagi ayam. Mula nak ajak kita kami ni tidur rumah dia pun. Jadi setiap buah rumah kami pergi, sudah dan awal dah masuk Islam mengucap nak ajak tidur rumah dia pun. Ada kawan-kawan ni apa, Ustaz Yusuf tu, saya angkat lah. Ustaz mengaku ya, mengaku kami uruskan. Okey lah, pergi sebuah rumah ajak tidur. Ha ya, boleh insyaAllah. Pergi rumah lain pula, mengaku pula sekali lagi. Ana dia fikir macam mana dia pun nak urus ya. Tak apalah, gelapi lah dia pun kata dia pun boleh urus. Bila dah gelap, patah balik round yang kedua tu, patah balik dia pun ajak lah kami tamai. Nanti kawan-kawan ni pakat pergi lah bagi penjelasan lah. Ada sebuah rumah tu, dia dah siap semua ayam kot atas tanah tu, nak bagi sejuk lah tu, tidur atas tanah. Bukan ada apa, tanah ya, tanah lincin elok lah. Tidur dengan anginnya, dengan apanya. Dia kata kita tidur rumah hak mula sekali, kita mula-mula sampai mula pergi dakwah tu. Tak apalah, ikut setuju lah. Kemudian yang lain-lain tu, petang tu pakat buat main ayam seorang sekong. Kami tengok lah bawa ayam tu, tapi kami tak tahu lah lepas tu apa jadi. Rupanya dia pun semelih, dia pun masak nak jamu kami. Belum maghrib lagi, kami syarat-syarat tak macam mana anak kata tak tahu, masa tak apa selera aku nak makan, tak apa. Lama dia pun pakat pergi beli roti kan, beli roti. Jadi bila beli roti buat balik main, tuan rumah tu tengok dia tanya apa siapa beli roti, dia masak nasi semua siap lepas lah. Allah, tak apalah, tak apa. Kita kata okey lah. Mai dah semayang maghrib, ajak dia semayang, tak mau semayang. Hak yang mengucap dah tu, dah masuk Islam dah, mengucap tak mau semayang. Dah tak mau semayang, kita kata tak apalah, dia tak mau semayang pun, ajak jemput dia mai duduk dekat kami lah. Mai duduk kata, tengok kami nak semayang. Dia mai, dia duduk kami semayang lah. Sudah maghrib, kita semayang isya apa pula, kita bagi kuliah kat mereka. Dan sudah keluar semua, dia munasi rumah yang angkat dengan peruyuk-peruyuk rumah. Tengok-tengok sup terliuk lah. Sup nampak sedap. Ayam hitam-hitam lah. Ayam apa? Ayam terasi. Ayam terasi hitam. Dia pun rupa ginseng tu. Ginseng tu dia cabut kot tepi-tepi tu je. Kot tepi-tepi pagak mereka tu, yang dia bertanam ginseng ni. Tempat sejuk bukit tu. Nampak pakat selera tapi dia berkata Ustaz tak azar dulu, kami nak tengok Ustaz pasal kan. Ana pula kelan kepada Ana tanya tadi, baru makan babi 3 hari lepas ya, duk teringat tu tak boleh. Lepas tu lama lagi nak halai halai kata siapa nak makan makan lah, tak, dia berkata dia tak makan lagi, Ana tak azar dulu tak boleh. Susah kita nak kata. Pada tak apa, Ana pun rasa sedap. Ana kata-kata pun sedap. Pakat makan habis licin. Habis licin dengan nasi dengan sup je habis. Tidak sedap lah kami malam tu. Tu depa siap tempat duduk elok, tempat tidur elok, dengan tilam dengan bantai semua. Yang Ana kacau dengan anak anjing tu. Anjing tu jaga kami. Anjing ada 2 ekor. Dia harulah kita bilik ayam di luar. Cuaca sejuk, hujan pula malam tu. Allah. Tidak sekali Lena nak terkencing. Tahan tak kencing lah. Nur anjing duduk tunggu 2 ekor depan pintu. Lena sama dak sama malam-malam tu. Yang kacau lagi, kami dah padam lampu nak Lena. Sambil-sambil duduk bersembang lah. Dengar bunyi macam babi kerok-kerok-kerok. Kita tak tahu belah mana, kita tidur malam tak tahu. Lena, tak lena lagi lah. Tuan rumah main ketuk pintu, ketuk. Yang baru mengucapkan tadi masuk Islam, suami itu masuk Islam, isteri itu tak mau masuk Islam. Jadi ketuk-ketuk itu, kita buka pintu apa kan? Dia bab kat kami suruh tidur, dia tidur lah, tidur lah, tak ada apa, tidur lah. Dia nak keluar saat, nak pergi mencuri. Kita lompat bangkit pula pergi nasihat dia. Baru mengucap tak saat je, dia nak pergi mencuri. Kok mana cerita pula ni nak pergi mencuri? Tak, dia kata nak pergi curi ni kayu, pokok kayu kerajaan tak nak tebang. Dia ni pergi tebang lama lah. Lepas tu ni nak pergi ambil buat balik je lah. Satu kata nak pergi curi tu kayu-kayu tu. Habis macam mana kita pegang bincang lah sama kami ni. Mana ke mana ni? Kerajaan mereka ni tak Islam. Pemerintah mereka, penguasa mereka tak Islam. Yang dia ni Muslim lah. Dah mengucap daripada masyarakat tadi. Curi, curi tu tak boleh nak kata. Apa pun orang Islam dan orang Islam pun tak boleh curi. Tapi ni dia rakyat, pemerintah penguasa mereka tak Islam. Memang dia larang lah. Anda nampak macam tak boleh juga lah. Bagaimana nak buat ni? Dia dah siap dengan lori dengan apa tu nak pergi tangkut. Bukan kata sikit-sikit, banyak. And then kita kata tak apalah, sekali ni sajalah, sekali ni saja, pergilah. Dia pun tak apalah, pergilah. Okay, sekejap kami ada yang dalena, ada yang tak dalena, baliklah dengan kayu simpan di atas halang atas kami ya. Tu kurung-kurung-kurung-kurung tak boleh lena lah tu. Tapi main dengan sejuk, hujan pula tambah, dia lena, boleh lena. Alhamdulillah. Tak apalah, dah cerah pagi besok rakyat jaga nak keluar tak berani. Haji duduk dalam depan keluar rumah tak bangkit. Jadi kami yang bangkit kemana nak tengok Haji duduk dah, dia duduk tunggu, dia tak kata apa, duduk diam. Tapi kita lah sayau kat dia. Gagah-gagah keluar turun pelan-pelan, nampak dia tak kacau kita. Dia jaga kita sebenarnya. Kami pergi bilik ayak, dia pun ikut pergi. Ikut pergi, kita pergi bilik ayak, pergi bilik semayang apa. Dahlah kami nak main nak semayang, barulah tuan rumah tu bangkit. Tak apalah main ajak semayang pun tak mau juga. Tak apalah main duduk dekat kami. Mainlah duduk, dia duduk. Ayak apa, sudah semayang. Kami pun nak balik lah, tak izin nak tolak balik dah lah. Dia kata tunggu sekejap. Tak apa, aku tunggu lah, sampai cerah elok lah. Rupanya tunggu tu, kawan-kawan hak yang lain, hak rumah-rumah lain yang masuk Islam juga tu, pakat mai nak ucap selamat jalan, nak ni kat kami. Tak apalah, bila dah sampai semua, kami pun dah kereta dah nak naik kereta. Peluk kita tak kira dah mesra, padahal baru sehari. Itu sudah rasa Islam tu, ikatan persaudaraan Islam tu tadi sudah mula bertapak dalam jiwa dia. Kita pun perlu orang baru tak kira dah lah, kalau baru bangkit tidur baru bangkit tidur macam dia baru macam-macam lah, perlu kita tak kisah lah, kita jalan je lah. Tak apalah, mesra yang menangis-nangis pun ada tengok nampak. Tak apalah, kami pun balik lah. Lepas itu baru-baru ni bila anda pergi ke tadi, anda tanya Syona apa jadi dah, apa kata bagus-bagus elok, dan mereka tu pun masih Islam. Hak yang tak mau masih Islam, hak mak dia pesan tu sampai kan hari ni tak masih Islam. Mudah-mudahan tuan bagi hidayah. Dia baik, cakap semang elok, baik, elok gitu. Dia pegang satu saja mak dia. Kita suruh pergi panggil mak dia, mak dia mai panggil pun sama juga, mak dia pun pegang pesanan mak dia juga. Jadi berangkir-angkir. Tak apalah, buat macam mana. Jadi inilah apa nama, keimanan tu bila dah masuk menerap dalam hati, dan melalui kalimah syahadah sebagai pintu masuknya, dan selepas tu Islam mula bertapak, iman mula bertapak dalam hati, dalam jiwa. Dia memberi kesan langsung kepada hubungan kita sesama manusia yang tak pernah kenal, tak pernah berjumpa. Dia boleh mesra sampai jatuh air mata bila nak berpisah tu. Lepas tu mesra elok dengan kita. Ana ingat lagi, ana beli buah nenah. Kita beli buah nenah kan. Buah nenah Jadi kita dah tak ada buah tangan apa nak bagi kat dia. Dia lepas tu layan kami bagus. Lama bagi buah nenas kat dia. Ambil. Dia ambil, dia terima lah pemberian kita. Dan nampak dia tu bahasa mila dengan kita. Bahasa apa, dia mesra sangat dengan kita. Kami nak naik, nak naik kereta tu peluk-peluk kami. Baliklah kami. Dia kata kena cepat. Sebagi kita ada program apa lagi kan, pergi sampai-sampai. Alhamdulillah akhirnya nampak kesan tu adalah 100 orang, 105 orang. 105 orang yang masuk Islam. Yang seronok lagi tu, dah naik bas. Halapi, dia pun tak kenal nah. Naik bas sekali sampai ke Bangkok. Sampai ke Bangkok lah. Berhenti semayang di masjid tu, tak kenal lagi. Lepas tu semayang subuh, sudah semayang subuh, siapa buat kalut nak sembahyang bagi kuliah subuh? Bagi-bagi kuliah subuh kenal. Lepas tu naik bas, kena bagi kuliah dalam bas tu sepanjang daripada Bangkok tu sampai ke Chiang Rai, balik daripada Chiang Rai sampai Bangkok sampai ke Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam kan? Ha, kita turun balik itu. Balik-balik sampai 2 minggu pun. Apa nama Satar tu? Ada seorang ni Satar kan? Dia telefon ke Ana. Ustaz, dia kata habis 2 biji bas tu jadi salapi habis, dia kata. Ana kata alhamdulillah. Ramai pokok-pokok tu menentang. Dia campur-campur. Ada hak yang okey, ada hak yang tak okey. Jadi dia penduk kata Ismail Fi ni bawa cara sesat lah, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah habis. Mereka dia kata habis jadi salafi Ustaz, kata jom alhamdulillah. Baru ni dia sebut kat anak, anak kata anda nak pergi lagi boleh nak pergi lagi atau kata bila-bila yang sesuai boleh tapi tapi jauh lah. 2 hari 2 malam naik bas pergi saja, balik 2 hari 2 malam naik bas. Bukan berhenti, berhenti makan dengan semayang tu je, berhenti makan dengan semayang jauh. Macam kalau saja-saja nak pergi tak boleh ha. Tapi bila fikir balik 105 orang masuk Islam tu, berasa semangat balik. Eloklah kalau kita ada kelapangan budak pergi sekali-sekala. Banyak pengajaran yang kita dapat. Okeylah, rasanya kita tangguh takat ni dulu ha? Ayat dalam surah Sad ayat 4 dan ayat 5. Kemudian kita sambung lagi dengan yang berikutnya, dan ayat yang semisal dengannya sangat banyak. Kita sambung lagi muka surat 37. Wallahu a'lam. Cukup kita bagi dulu yang nak bincang-bincang. Ada soalan-soalan Mata nak tanya lagi kan? Kita bagi dulu sikit. Itu kan tadi kita tak lagi kita bersafir berikan di apa masjid kan? Kalau orang kita bincang tak pergi umrah lagi, wajib umrah kita pergi. Saja ada kumpul duit yang pergi ke overseas kalau negara melancur. Itu masuklah dalam larangan hati Nabi tu. Yang Nabi kata jangan kamu musafir, kamu sungguh-sungguh bermusafir melainkan tinggal buah masjid tu. Macam tu kan Ustaz, dia Habib Sufi ni pergi ke Hadramaut yang tablik pergi ke India. Bila kita tengok Ustaz, dia kata tak mahu salah. Kita kata tadi, Nabi kata jangan kamu bersungguh-sungguh musafir tu. Kita tak Kita musafir boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh musafir ke mana-mana tempat pun. Dalam Quran Tuhan kata alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah yang menciptakan bumi ini mudah kita berjalan, kita bergerak ke sana ke sini, dan pergilah famshu fi manakibiha, pergilah ke seluruh pelosoknya. Bakulu mir rizqihi, makanlah daripada rezeki yang Allah beri. Wa ilaihi nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Boleh, tak ada masalah. Cuma maksud hadis tadi ada dibahas, ada dibincangkan oleh para ulama hadis. Itu dengan maksud kita berjalan jauh yang kita kira sebahagian daripada ibadat kita. Berjalan jauh yang dikira sebahagian daripada ibadat kita. Yang tu memang 3 masjid tu saja. Ada yang mengatakan tak, tiga masjid tu saja, bila kita berjalan ke tiga masjid tu saja yang boleh kita qasar semayang dan jamak semayang, yang lain tak boleh. Yang ni pun pandangan yang agak sukar di ambil kira dengan beberapa hadis yang lain. Sebab hadis yang lain mengharuskan kita qasar dan jamak apabila kita berjalan jauh yang tidak bertentangan dengan mana-mana suruhan ataupun larangan Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Al-Albani dia ada pandangan dia yang tersendirilah tentang hadis ni. Al-Albani dia lebih cenderung kepada tiga buah masjid ni sahaja yang kita boleh musafir dengan maksud ibadat kali. Yang lain tak. Itu pandangan Al-Albani, pandangan dia. Tapi ramai jumhur ulama tidak begitu. Jumhur ulama merujuk kepada tiga buah masjid ni, ini masjid-masjid yang istimewa berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Dia lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain. So larangan itu memberi galakan kepada kita supaya masjid-masjid ni mendapat perhatian yang lebih daripada yang lain. Kan kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, ganjaran dia 100,000 kali daripada masjid-masjid yang lain. Sembahyang di Masjid Nabawi 1,000 kali. Sembahyang di Masjidil Aqsa 500 kali kata. Itu hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Maknanya tiga buah masjid ni istimewa dari, lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain. Ini tidak menghalang yang masjid yang lain juga mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri, tetapi tidak mencapai tahap sebagaimana tiga buah masjid ini. Macam kita pergi sembahyang di masjid banding dengan sembahyang di rumah, 27 kali tinggi darjatnya, kelebihan dia. Jadi tidak menafikan, cuma bila disebut tiga buah masjid ni, dia mempunyai keistimewaan yang jauh lebih tinggi daripada masjid-masjid yang lain lah. Wallahu a'lam. Macam yang Nabi sebut i'tikaf 10 hari tak akhir Ramadan tu, ada ulama bincang Ustaz i'tikaf masjid Nabawi tu, kalau masjid ni dia masalah i'tikaf tu tidak, tiga-tiga buah masjid tu lah kalau mengikut hadis tu, dengan tujuan kita pergi ke masjid tu tujuan untuk beribadah, termasuklah i'tikaf dan lain-lainnya. Sebab tu ada pihak yang mengatakan kalau i'tikaf di masjid lain tak jadi. Tapi jumhur ulama berpandangan i'tikaf ni bukan saja di tiga buah masjid tu, tetapi masjid lain juga hasil maksud i'tikaf kita lakukan. Cuma i'tikaf di tiga buah masjid tu jauh lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain lah. Al-Bani juga berpendapat begitulah. I'tikaf hanya jadi pada tiga masjid tu saja, tak lain tak. Sebab hadis tu lah. Hadis tu. Wallahualam. I'tikaf di masjid pada sepertiga yang akhir daripada Ramadan ini memang diakui dan secara umumnya kita digalakkan. Kerana bulan Ramadan ni bulan ibadah, jadi sepertiga yang akhir tu itu kemuncaknya lah. Jadi sebahagian daripada ibadah yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan ni ialah beriktikaf. Jadi kita bolehlah lakukan di masjid-masjid di mana yang kita ingin melakukan iktikaf. Di Petani, Dr. Ismail Lutfi, sahabat Ana, dia dah jadi satu amalan. Setiap tahun dia akan beriktikaf di masjid dia tu apabila masuk sepertiga yang akhir. Dan kuliah-kuliah dia pun sepanjang Ramadan dilakukan. Alhamdulillah lah, bagus. Patutnya kita sini pun kalau boleh buat, kita buat lah. Kerana dia banyak memberi apa nama dorongan dan juga latihan kepada kita supaya berusaha meningkat menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah, terutama sekali musim-musim ibadah yang dikira banyak ganjaran jauh lebih istimewa daripada masa-masa yang lain. Wallahu a'lam. Dan kelebihan solat jemaah di masjid, ada pendapat maksudnya bahawa hanya masjid-masjid yang jamnya saja yang ada kelebihan dalam hadis-hadis tidak membezakan. Masjid bila dijadikan masjid, dia tidak membezakan masjid yang didirikan Jumaat ataupun tidak. Kita saja, istilah kita di sini, kita masjid jamek itu masjid yang ada Jumaat. Kalau lain masjid yang tak ada Jumaat, dia kira surau. Tak, dalam hadis tak ada beza surau dengan masjid, asalkan digunakan untuk sembahyang, untuk sujud kepada Tuhan, maka dia dikira masjid. Ya? Sebab itu dalam hadis Nabi kata ju'ilal ard ju'alat liyal ard masjidan wa tahura. Jadi di mana-mana saja kita boleh buat masjid, di mana-mana saja kita boleh buat masjid. Dan tanah ni boleh jadi bahan penyuci, nak angkat hadas kecil pun boleh, angkat hadas besar pun boleh. Hadis Ummu Salamah bila Nabi bagi tahu kepada dia, kerana dia tanya Nabi mengenai abaya baju yang dia pakai tadi melerek ke atas tanah. Jadi tanah yang terkena baju dia tadi boleh jadi tanah tu suci, boleh jadi tanah tu tak suci. Maka Nabi kata kepada Ummu Salamah, yang suci tadi menyucikan yang tak suci. Ha, dia melerek kena hak suci, kena hak tak suci, kena hak suci menyucikan yang tak suci tu tadi. Ju'ilat liyal arba masjidan wa tahura. Boleh tak? Didirikan solat lima waktu ataupun ya, tak kira lima waktu ke ataupun tak sampai lima maghrib saja, maghrib isyak saja ke, ataupun ada Jumaat sama, sama saja, sama. Boleh. Saya nak cakap Ustaz tadi tentang selalu kita berdoa yang mana lebih tepat. Kadang-kadang kita ya Allah, kadang-kadang ya Allah, yang mana lebih ya Allah. Dua-dua boleh, dua-dua boleh, dua-dua boleh. Ya Allah, ya Rab, boleh, boleh. Tak, tak. Bagaimana? Dia kalau tayamum kerana tak ada ayat, kita tayamum. Bila ada ayat memang terbatal tayamum. Bila ada ayat terbatal tayamum. Tapi kalau tayamum bukan kerana tak ada ayat, tapi kerana sakit, luka dan sebagainya, kita terpaksa bertayamum menggantikan wuduk. Yang tu walaupun ada ayat tak ada apa-apa, kita boleh teruskan. Tapi kalau tayammum kita tak ada sakit, tak ada apa, cuma masalahnya tak ada air saja. Bila ada air kena berhenti. Sebab yang ni dipanggil istithab hal al-ijma'. Dari segi sumber hukum kenapa kita kena berhenti tadi, ini merujuk pada kaedah usuliyah istithab hal al-ijma'. Berlaku ijma' bahawa tayammum menggantikan wuduk, menggantikan wuduk ni berlaku ijma'. Bagi kes tak ada ayat, maka tayammumlah kita boleh lakukan menggantikan wuduk dengan ayat. Bila ayat ada, maka tak boleh lagi kita nak bawa hukum lama yang mengharuskan kita bersemayam dengan menggunakan tayammum tadi untuk diteruskan sedangkan ayat sudah ada. Tak boleh. Maksudnya kita masalah kita ada kena mayang, kalau tak boleh layak, berhenti, mayang kita terbatas, kena tak boleh. Dia punya kek, macam kita kita nikah, kita kahwin dengan pasangan kita, yang kita tahu pasangan kita ni memang dari kalangan wanita ajnabi yang harus kita berkahwin dengan dia. Setelah kita kahwin dan dapat anak 2-3 dah, mai satu hamba Allah beritahu, hamba ni 2 beradik ni, dia mana boleh kahwin? Dah, kita tak boleh tangguh lah. Nantilah esok, tak lusa nantilah, ni duk mengandung nak beranak ni, nanti beranak ni lah. Dah, tak boleh. Serta beranak. Yang lama tu, hukum yang keadaan sebelum tu, anak pinak kita, yang tu anak pinak kita yang tak. Dari segi syarak, tak ada masalah. Tapi nak tangguh, nak sambung lagi, tak boleh dah. Tak boleh. Itu dinamakan istishab hal al-ijma'. Ada tiga istishab hal asy-syara'. Wallahu a'lam. Saya tahu satu yang benda yang sama ni. Kalau kita musafir, kita nak jamuah. Kita nak jamuah tapi kita kena tayamum. Jadi kita nak buat zuhur dengan asar. Ada kena dua kali tayamum. Sebab satu tayamum untuk satu fardu. Jadi kita nak jamuah solat zuhur dengan asar, dia sebabkan kita kita nak tayamum. Jadi kena jamuah zuhur sekali ke asar sekali ke sekali saja. Dia tayamum kerana tak ada ayam, dia hanya boleh sekali saja. Kalau selepas tu ada ayam, tak boleh lah. Bukan ayam, kita sakit. Oh, sakit. Sakit-sakit, kaki tak boleh. Kita ganti tayamum. Lepas tu dalam masa tu kita fikir. Jadi nak sembahyang jamak antara zuhur dengan asar tu, sama ada zuhur tu sekali tayamum, lepas tu tak kena. Dua rakan asar lah, sekali lagi tayamum ke ataupun sekali je. Dia masalah tayamum ni hanya diharuskan sekali-sekali saja. Maksudnya kalau nak jamak kena 2 kali. Kena 2 kali. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas kali yang pertama tu tadi. Boleh jadi boleh kita ambil uduk. Kalau tak ada ayak, boleh jadi ada ayak. Kalau ada ayak tapi kita ada halangan lain, boleh jadi halangan lain tadi untuk kali kedua tak jadi halangan lagi dah. Itu makanya kebanyakan ulama kata kita tayamum ni hanya boleh sekali. Macam kes orang perempuan yang ada darah istihabah. Jadi dia ambil wuduk, tapi wuduk tadi untuk sekali saja. Lepas tu sakit nak sembahyang pula, kena ambil wuduk lain. Jadi dalam kes tayamum yang menggantikan wuduk juga keadaannya sama. Ini kebanyakan ulama kata begitulah. Daripada hadis-hadis tak begitu jelas sangatlah. Apakah tayamum tu hanya boleh sekali saja ataupun sama macam wuduk juga boleh berkali-kali. Dia yang diharuskan kita tayamum tu ada sebab dia. Kerana ayak tadi tak boleh. Kita tak boleh berwuduk. Jadi ketidak boleh kita berwuduk tadi, apakah dia ada masa yang kita boleh, ada masa yang kita tak boleh? Kerana ketiadaan wuduk ataupun kerana halangan. Halangan tu boleh berubah dari masa ke semasa. Jadi lebih baik kita ambil dan kita bertayamum setiap kali kita masuk. Masuk oleh surat yang tentang pertumbuhan. Masuk. Itu yang lebih baik lah. Lebih pasti. Jalan selamat. Itu jalan yang paling selamat sekali. Sebab kita tak ada jawapan yang pasti membolehkan kita buat sampai 2-3 kali sembahyang. Dia bukan hukum asal, hukum baru yang dibolehkan kerana hukum asal tadi terhalang. Jadi halangan hukum asal tu kita tak pasti yang dia tu terhalang sampai bila. Kalau halang sekejap saja, maka lepas tu dia boleh pula. Macam tadi, dia tak ada ayam tadi, dia terhalang kerana tak ada ayam, maka dibolehkan kita bertayamum. Jadi harus kita bertayamum tu kerana tak ada ayam. Bila ayat ada, bila-bila masa tayammum terbatas. Cuma orang kita bila dia urus jenazah kanak-kanak yang belum khatam, dia pun mandi mayat dia, lepas tu dia tayammum pula. Tak tu baru sudah mandi, tayammum pula sekali lagi, jadi berlemuh habis udah. Tak kena, tak kena. Kalau dah tayammum, tayammum lah. Dia boleh ganti, bukan saja tayammum bukan saja boleh ganti wuduk, tapi juga boleh ganti mandi. Hadis mengenai mandi junub, satu dua orang sahabat Nabi yang keluar bersiar-siar di pinggir Madinah, tiba-tiba mereka berjunub. Kemudian tak tahu macam mana nak buat. Yang depa tahu, depa dengar ada maklumat bahawa tayammum ni boleh menggantikan wuduk. Tapi depa tak tahu kata tayammum juga boleh menggantikan mandi junub. Jadi yang kawan yang seseorang tu dengan ijtihad dia, oleh kerana tayammum boleh ganti wuduk, maka bila kita nak tayammum ganti mandi junub, dia kena bergulin kuat dalam kuat atas tanah, kuat dalam debu tu. Dia bergulin lah lagu dia. Yang kawan seorang lagi, tak, dia kata. Yang aku tahu, tayammum boleh ganti tayammum saja. Tayammum macam biasa lah. Bila dah selesai lama, sampai dah berita tu kepada Nabi, Nabi tak suruh dia ulang. Tak suruh dia ulang. Tapi Nabi kata, tayammum tu boleh gantikan wuduk dan juga junub. Mandi junub. Sama juga dengan wanita-wanita yang dalam keadaan haid, bila dah nak mandi, tak ada ayam ataupun terhalang daripada menggunakan ayam, dia boleh tayammum. Dan bila dah tayammum, tak payah lagi mandi lagi sekali. Tak payah lagi. Ini mandi yang mandi, mandi yang tayammum, tayammum mandi kotor habis kondor. Semayang dalam pesawat ni ialah kita boleh jangka yang jarak perjalanan kita tadi nak sampai pukul berapa, masa melibatkan waktu semayang, masuk waktu, habis waktu dan sebagainya kan. Kalau kita masih boleh uruskan, pilihan yang terbaik kita semayang dulu, ataupun bila sampai kita semayang jika keadaannya tu masih dalam lingkungan waktu yang dibenarkan. Kalaulah sampai waktu tadi, masuk pun dalam pesawat, keluar pun dalam pesawat, maka kita tak ada pilihan lain, nak jamak macam subuh kan, kan? Yang subuh nak jamak, tak boleh kan? Jadi kita tak ada pilihan lain kecuali semayang dalam pesawat. Nak semayang dalam pesawat, kalau boleh ambil air semayang, ambil air semayang lah, itu yang terbaiknya. Tak boleh ambil air semayang, tak ada ataupun ada halangan, kita tayammum boleh. Tayammum ni, apakah kita kena bawa debu tanah pi tayammum ke dalam gambar terbang tu? Dah, tak sampai pangkat tu. Tak ya. Debu dapat tepuk di sip waktu panjang. Boleh lah, tak ada salah. Abu Hanifah berpendapat dalam Al-Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id itu mengikut pandangan Abu Hanifah merujuk kepada bumi, bukannya merujuk kepada debu sahaja. Bumi itu apa saja yang ada di permukaan bumi, di perut bumi dan segala-galanya. Cushion yang depan kita tu, yang tu dibuat daripada bahan-bahan yang ambil daripada bumi, sama ada bahan pertanian ataupun kayu-kayan ataupun bulu-bulu binatang ke apa bala ke, logam-logam ke apa bala. Boleh, tak ada masalah. Tak, nanti kursi depan dinding pun boleh. Boleh. Dan tayammum sapu muka dengan dua belah tangan saja. Dia tak ada musmat, tak ada. Tayammum tak ada musta'mal. Kita ambil wuduk ada yang musta'mal, kita gunakan musta'mal. Dia tak pun tak ada. Sekali. Sekali untuk muka, sekali lagi untuk dua belah. Dia jaga sampai tu. dia tangan tadi ni, kakak pergelangan ni saja. Dalam Quran Tuhan kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, dah dipotong tangan-tangan mereka. Berlaku ijma' bahawa tangan yang dimaksudkan pada ayat tadi hingga ke pergelangan. Siapa seorang pun tak ada yang kata tak sampai ke situ. Bila kita dikendaki basuh tangan kita ketika kita berwudu, Quran kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dia tak berhenti dekat tu saja, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku. Kalau dia kata basuh tangan, dia sengat dekat tu, dekat ni saja kita basuh. Imam Asy-Syafi'i kata, oleh kerana wuduk dengan tayammum ni dua beradik dan tayammum boleh menggantikan wuduk, maka apa yang berlaku pada wuduk tu berlaku juga pada tayammum. Bila kita sapu tu sapulah pada siku ni. Dia seorang yang kata begitu dengan pengikut-pengikut dia. Ulama lain tak, ulama lain dia kata tangan tu takat pergelangan tangan ni saja, berpandukan pada ayat berkaitan dengan kes curi tadi. Jadi bila Tuhan kata faqta'u aydiyahuma, Tuhan tak kata faqta'u aydiyahuma ilal marafiq, tak, Tuhan tak kata begitu. Maka kerat tangan dekat ni saja. Berlaku ijma' termasuk Imam Syafi'i sendiri. Dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i pun sama juga sependapat bahawa kerat tangan dalam soal curi ni tak boleh dikerat sampai di situ. Tak boleh, tak boleh. Dekat ni saja. Jadi dalam soal tayammum ni, kita sapu apa debu tadi hingga ke pergelangan tangan misal. Wallahu a'lam. Ada dua pendapat, kata di atas belakang tangan saja. Tidak. Di depan. Tidak. Belakang dan bawah sini. Ada hadis sah yang berkata betul, dua orang sahabat berjalan, dia telah ayat. Itu dia kaya rumput. Sampai dia sempat, waktu itu masih ada lagi, waktu masa solat itu, kalau dia sempat masih ada lagi, seorang sahabat itu dia berhuduk dengan ayat, maka dia solat. Jangan seorang tak solat, maka dua-dua ini jumpa dengan Rasulullah. Maka ada lagi itu sahih. Kadang-kadang. Yang ada hadis cerita pasal sahabat itu ada, tapi yang kata berhuduk balik semula bila waktu itu, itu tak. Itu tambahan. Allahuakbar. Kita tanggung dulu lah kuliah kita. Dia bila doa ni, dia masuk satu jam, dia tengok jam pun kau masa letih. Orang muda macam tak boleh, tak apa, dia tidur 3 jam. Dia tuan tak nak harap. Tapi kita tanggung dulu lah, insyaAllah kita tanggung lagi. Kalau tak ada arah apa, 2 minggu lagi kita jumpa. Kalau ada apa-apa halangan, kita dok semula. Wallahu a'lam.